Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan materi kita pelajaran nahwu di kitab At-Tuhfatul Usabiyah, di mana insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan menyempurnakan tentang babul i'rab. Ada yang mau store matan tentang babul i'rab? Antum, start. Terima kasih, Antum. Yang satunya? Antum, belum? Baik, itu dia tadi. Babul i'rab. Taghyir awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan au takdiran. Kita telah melewati penjelasan dari kata-kata, dari definisi tersebut. Kemudian kita juga telah menyelesaikan tentang jenis apa itu al-i'rab, isim-isim yang mu'rab. Juga tanda-tanda i'rabnya seperti apa. Ada yang disebut dengan tanda lafzi, ada pula yang disebut juga tanda takdiri, dan masing-masing ada pembagiannya. Sekarang kita sempurnakan. Qala al-muallif asy-syarih hadahullah wa ammal bina fa huwa lughatan. Adapun yang dimaksud dengan al-bina, maka secara bahasa adalah wad'u syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi as-subutu. Al-bina secara bahasa meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, ala wajhin yuradu bihi as-subut, ini dari sisi ingin menetapkan sesuatu. Ingin menetapkan sesuatu atau mengharuskan sesuatu. Itu al-bina secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, diddul i'rab, lawannya dari al-i'rab. Wahuwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, yaitu tetapnya akhir dari satu kata, halatan wahidatan, tetap dalam satu kondisi saja. Lawannya al-i'rab, jika al-i'rab adalah berubahnya akhir dari suatu kata, maka al-bina ini tetap pada satu kondisi saja. Nahwu sibawaihi, kata sibawaih. Sibawaih salah satu an-nuha, para ulama ahli nahwu. Sibawaihi min qawlika ja'a sibawaihi wa ra'aitu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi. Lihat, kata sibawaihi itu adalah al-bina, harokatnya tetap kasroh semua. Baik dalam kondisi marfu sebagai fa'il, ataukah itu kondisi mansub sebagai maf'ul, atau kondisi majrur sebagai ismul majrur, harokatnya tetap sama. Fa sibawaihi fi hadhil amsilati lazim lazama halatan wahidatan. Maka kata si bawaih pada contoh-contoh ini, itu ia melazimkan satu kondisi saja, maksudnya satu harokat saja. Fil isti'mal, dalam penggunaannya, mau ditaruh sebagai isim marfu' kah, isim mansub kah, ataupun itu isim majrur, tetap digunakan dalam satu kondisi saja, satu harokat saja. Wahia albina'u alal kasri, yaitu albina dibangun di atas harokat kasrah. Fahuwa mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Maka ja'a sibawaihi mabni alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Fil misalil awal. Wa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa fi mahalli jarrin bil harfi kama fil mithalis salis. Seperti itu. Mau ditaruh di mana saja tempatnya, tetap penggunaannya dalam satu kondisi saja. Wa mithluhu kam, wa kum, wa hal. Kam berapa, kum fil amr dari qama yakumu kum, hal sebuah huruf ismul istifham. Fi luzumil binai ala sukun, pada tetap binanya di atas harokat sukun. Mim pada kam dan juga kum dan juga hal itu harokatnya bina mabniyun ala sukun. Wa aina wa qama wa saufa, aina qama saufa fi luzumil binai ala al-fathi, dia tetap dibangun di atas harokat fathah. Wa haitsu wa mundhu, haitsu ketika, mundhu bersama, sejak. Fi luzumil binai ala dhammi, dalam kondisi yang tetap mabniun ala dhammi. Baik, sampai di sini jelas? Sandung. Wa ulima mimma taqaddam, kita tahu dari apa yang telah lalu, anna alamatil binai arba'un, bahwasanya alamat isim mabni, alamatul bina, itu ada empat. Wahia as-sukun, seperti kam. Wal kasri, seperti tadi, sibawaihi. Wal fathi, qoma, aina, saufa. Wal dhammi, seperti haithu wa mundu. Wa annal bina'a yakunu fil asma'i wal af'ali wal huruf. Nah, yang namanya albina ini, itu bisa terletak pada isim, fi'il, ataupun huruf. Bikhilafil i'rab, fa'innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'ali faqad. Beda halnya dengan i'rab, maka ia tidaklah terletak kecuali pada isim dan juga fi'il saja. Sehingga albina bisa ada pada seluruh aqsamul kalam, bisa pada isim, bisa pada fi'il, maupun bisa terjadi pada huruf. Adapun al-i'rab hanya terjadi pada isim dan juga fi'il, dan tidak terjadi pada huruf. Tapi kita baca fa'idatun, suatu fa'idah. Mal farqu bainal i'rabi wal mu'rab wal bina'i wal mabni, apa perbedaan kata antara istilah al-i'rab dan juga al-mu'rab, Apa itu al-bina dan juga al-mabni? Al-jawabu, jawabannya, annal i'raba huwa nafsu taghyiril waqi'i fi akhiril kalimati. Bahwasanya i'rab yaitu perubahan yang terjadi di akhir suatu kata. I'rab, perubahan yang terjadi di akhir kata. Min raf'in ila nasbin au jaz min raf'in ila nasbin ila jazmin au ila jarrin au jazmin. Ini berarti harokatnya yang berubah, itu disebut dengan al-i'rab. Wa annal mu'rab huwa nafsul kalimatil lati yaqa 'alaiha hadha at-taghyir. Adapun kata mu'rab itu sendiri itu kalimat yang dikenai perubahan tersebut. Ada perubahan dan ada kata yang terkenai perubahan tersebut. Oke, nanti insya Allah kita mudah-mudahan bisa berikan contoh. Kama taqaddama qablu fi kullin min zaidun wa yadhhabu. Fataghyirul waqi' alaihima huwal i'rab. Sebagaimana contoh yang telah lalu pada kata zaid dan juga yadhhab, maka perubahan yang ada pada keduanya, yang terjadi pada dua kata ini, itu disebut dengan al-i'rab. Wa kullun minhuma lafdhu mu'rab, lafdhun mu'rab. Dan zaid dan yadhab sendiri juga adalah kata atau yang disebut dengan istilah mu'rab. Kurang jelas jika memang kita belum berikan contoh, namun berusaha dulu pahami apa yang dijelaskan oleh syarih di sini. Wal bina huwa nafsu luzumi akhiril kalimati halatan wahidah. Adapun bina, maka itu tetapnya akhir harokat pada kata tersebut di satu kondisi saja. Sama seperti i'rab, namun ini al-bina. Jika al-bina adalah luzum, kalau al-i'rab adalah taghyir. Wal mabni huwa nafsul kalimatil lati yaqa 'alaiha hadzal luzum kama taqaddam fi sibawaihi. Adapun al mabni, maka ia adalah kata yang terkenai penetapan di akhirnya, sebagaimana yang telah berlalu pada kata sibawaihi. Kita berikan contoh karena istilahnya wabil misal yattadih al-maqal. Dengan contoh insyaallah akan terjelas suatu topik pembicaraan tersebut. Contohnya ambil di situ, ja'a zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Ambil satu saja. Ja'a zaidun. Ini kita mau menyebutkan yang mana i'rab, yang mana mu'rab. Di situ disebutkan bahwasanya al-i'rab yaitu taghyir, nafsut taghyir, perubahan itu sendiri yang ada di akhir kata. Zaidun, perubahan. Ini lagi, ra'aitu zaidan. Kita fokuskan pada kata zaid, perubahan itu sendiri yang ada pada akhir kata. Zaid pada contoh yang pertama marfu, contoh yang kedua ra'aitu zaidan mansub. Ha, harokatnya di sini. Zaidun ini atau zaidan di sini, inilah yang disebut dengan al-i'rab. I'rabnya mana? Ini zaidun dan juga zaidan. Un dan juga an. Adapun kata zaid itu sendiri, inilah yang disebut dengan al-mu'rab. nafsut taghyir sama nafsul kalimah. Perubahan itu sendiri sama kata itu sendiri, katanya Zaid. Bisa dipahami? Begitu pula nanti dengan albina. Contohnya jaa sibawaihi. Sibawaihi. Harokatnya ini disebut apa? Harokat pada sibawaihi ini? Disebut dengan albina. Santu. Kata sibawaihi disebut dengan al? Semuanya? Semuanya begitu? Semuanya? Terus kata sibawaihi? Disebut dengan al-mabni. Ini al-mabni. Jadi tinggal dilihat katanya di situ, katanya kata tersebut mau itu isim atau fiil ataupun huruf sekalian, dilihat saja. Jika itu dia bisa berubah, berarti dia isim yang mu'rab. Perubahannya kondisi ya dari rofa ke nasab atau ke jar, perubahannya disebut dengan al-i'rab, seperti itu. Jika ada suatu isim yang memang tidak bisa berubah-ubah harokatnya atau suatu fi'il, maka disebut dengan al-mabni. Harokatnya yang tetap pada kata tersebut disebut dengan albina. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Yang mana? Tentang kata apa? Sibawaihi. Mengapa? Isim, nama orang. Namun dia mabni. Mabni isimnya. Harokatnya yang tetap ini itu albina. Zaid isimnya isim mu'rab. Perubahannya dia disebut dengan al-i'rab. Katanya disebut dengan al-mu'rab atau al-mabni. Dilihat. Jika dia tetap, berarti namanya isim mabni. Jika dia bisa berubah, berarti disebut dengan isim mu'rab. Jelas sampai di sini? Baik, kemudian sampai di sini kita beranjak sedikit mengenai tentang kaifiyah al-i'rab. Kaifiyatul i'rab. Kita akan menyinggung sedikit, menyebutkan bagaimana sih langkah-langkah mengi'rab kalimat dengan baik. Kaifiyatul i'rab. Tata cara kaifiyah mengi'rab suatu kata atau bahkan suatu jumlah, suatu kalimat. Contoh, ambil kata yang mudah dan ringan, ambil jangan fi'il dan fa'il dulu. Kita ambil mubtada dan khobar. Berikan contoh mubtada khobar. Hadal masjidu. Seperti itu. Hadal masjidu. Antum pilih, kita mau i'rab isim mabni atau isim mu'rab dulu? Di sini ada isim mabni atau tidak? Yang mana? Baik, hadza. Mabni dulu. Hadza gimana tulisannya? I'rab ini dulu yang mungkin. Hadza ismul isyarah. Mabni ala madza? Mabni ala al-fathhi. Fi mahalli madza? Fi mahalli fi mahalli raf'in al-mubtada. Jadi karena tadi kita pilih mengi'rab untuk isim mabni dulu. Mentahannya seperti ini. Hadza ismul isyarah mabni 'alal fathhi fi mahalli raf'in mubtada. Berarti hal yang pertama kita lihat ketika mengi'rab suatu isim mabni, langkah yang pertama dilihat jenisnya. Yang pertama jinsuhu, jenisnya dia termasuk isim mabni kah atau isim mu'rab. Hadza termasuk isim mabni, ismul isyarah, kata tunjuk mabni ala fath. Kemudian langkah yang kedua, ketika kita sudah tahu jenisnya mu'rab atau mabni, dia isim mabni. Isim mabni banyak, salah satunya ismul isyarah. Salah satunya ismul isyarah, kata tunjuk. Jenisnya isim mabni termasuk yaitu ismul isyarah. Pertama jenis. Kemudian kita sudah tahu dilihat mabni ala madha. Ini langkah kedua. Susunannya seperti itu. Mabni ala al-fath. Alamatu binaihi. Alamatuhu. Jenis. Kemudian alamatnya dulu. Ini kalau mengirab isim mabni. Beda cerita nanti, lain hal ketika kita mengirab isim mu'rab. Ini kita pilih isim mabni dulu. Sampai sini dua langkah ini tahu? Paham? Pernah lewat tentang isim-isim mabni? Asma'ul mabniyat? Jelaskan masih sedikit. Baik. Isim-isim mabni itu kan ada beberapa macam. Salah satunya ismul isyarah. Nanti di sana ada ismul mausulah, kata sambung, ya kan? Seperti itu. Nah, dia kita ini jenisnya dulu kita lihat. Dia masuk pada kategori isim mu'rab kah atau isim mabni? Dilihat ternyata ismul isyarah masuk pada jenis yang mabni. Maka kita ketika mengirab hadza, kita sebutkan dulu jenisnya. Ismul isyarah, langkah yang pertama. Kemudian langsung masuk pada alamatnya. Alamat binanya. Mabni ala al-fathi. Hadza. Seperti itu. Bisa? Nah, baru yang ketiga, kita masuk pada mahalnya. Di situ dia kedudukannya sebagai apa? Kan ada kedudukan, bisa jadi dia fi'il kah? Bisa jadi dia fa'il kah? Atau maf'ul? Seperti itu kan? Dilihat mahalnya atau kedudukannya. Langkah yang ketiga. Mahalnya sebagai apa? Mahalluhu. Ini langkah ketika mau mengirab isim mabni. Lihat, hadza termasuk asmaul mabniyat. Salah satu contoh isim mabni itu tergolong pada kata tunjuk ismul isyarah. Hadza ismul isyarah. Karena dia isim mabni, langsung masuk pada alamatnya dulu. Mabniyun alal fathhi. Hadza mabni alal fathhi. Ketika sudah dua ini, sudah disebutkan jenisnya, sudah disebutkan alamat mabninya, baru masuk pada langkah ketiga, kita sebutkan kedudukannya hadza di sini sebagai apa? Kedudukan hadza sebagai apa? Fi mahalli raf'in mubtada. Dia di sini kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu hukumnya rafa kan? Maka fi mahalli raf'in mubtada. Kita masuk pada al-masjidu. Berarti sekarang masuk situ. Kata al-masjid. Beda halnya ketika kita mengirab isim mabni dengan isim mu'rab. Kalau al-masjid, mintanya seperti ini. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Sehingga langkah yang kita gunakan Pertama disebutkan mahalnya dulu. Jika pada isim mabni terakhir isim mu'rab, langkah yang pertama mahalluhu fil i'rab. Kedudukannya dulu. Kedudukan al-masjid di situ kedudukannya sebagai al-khabar. Khabar marfu, sama seperti mubtada marfu. Khabarun marfu'un, langkah yang pertama. Kemudian barulah yang kedua, kita sebutkan alamatuhu. Berarti alamat i'rabnya. Kalau yang tadi alamat binanya. Alamat i'rab al-masjid. Karena dia khabar marfu', sehingga alamat rofa'nya dia di situ dengan ad-dhammah adh-dhahirah. Barulah yang ketiga disebutkan jenisnya. Li'annahu ismul mufrad. Terbalik caranya kan? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanya kan? Bisa dicoba sendiri nanti tapi ya. Banyak-banyak melatih, banyak-banyak latihan. Apa saja? Antum mau bikin kata yang ringan-ringan, mubtada khobar atau hanya fi'il dan fa'il. Tapi kalau fi'il nanti belum masuk sih. Al-muhim, kita masih melihat jenisnya. Jenisnya isim mu'rab atau isim mabni. Kalau misalnya meng-i'rab isim yang al-mabni, seperti itu, disebutkan dulu jenisnya. Kemudian alamatnya, alamatul bina, baru mahal. Lain halnya ketika kita mau meng-i'rab isim mu'rab. Langkah yang pertama justru mahalluhu fil i'rab. Di awal khabar marfu, kemudian alamat i'rabnya, alamatul bina, alamatul i'rab marfu, khabar al-masjidu, alamat rofaknya dengan dhammah adh-dhahirah, yang tampak, ditulis jelas, karena kan nanti bisa jadi ada isim yang domanya tidak kelihatan kan? Contoh seperti al-fata. Wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahirah. Mengapa? Baru kita kemudian sebutkan jenisnya. Kenapa alamat rafa'nya dhamma yang jelas, yang nampak? Karena dia termasuk dalam isim al-mufrad. Tahu itu isim mufrad kan? Tahu kan? Ya, isim yang menunjukkan tunggal gitu kan? Kata satu. Jadi ada isim yang jamak, nanti alamat rofaknya lain sendiri juga. Karena dia isim mufrad, isim yang menunjukkan kata satu, tunggal, Zaidun juga misalnya, maka al-muhim dia isim mufrad, semua alamat rofaknya ia dengan ad-dhamma adh-dhahirah. Sampai di situ jelas? Alhamdulillah. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan banyak memberikan contoh-contoh i'rab. Maka sebagai iklan pada antum semua, insyaallah ta'ala, karena satu dan juga lain hal, maka di kesempatan kali ini terakhir kita mempelajari kitab At-Tuhfatul Usabiyah. Karena satu dan lain hal, terakhir pada pertemuan malam kali ini kita mempelajari kitab At-Tuhfatul Usabiyah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memakai syarah Al-Ajurumiyah karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Insyaallah pada kitab tersebut akan banyak sekali contoh-contoh i'rabnya. Seperti itu. Insyaallah kalau misalnya kita sudah tahu meng-i'rab tanpa harokat pun kita tahu bacanya seperti apa. Kayak seperti itu. Cara supaya kita bisa membaca, kita harus tahu dulu i'rabnya seperti apa. Makanya kan i'rab sendiri secara bahasa kemarin al-idhar wal bayan, menampakkan dan juga menjelaskan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kejelasannya seperti apa, walaupun tidak kelihatan pun tidak usah pecah harokat, kita sudah tahu bacanya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit informasi. Maksudnya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kitab Syarah Al-Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga terakhir kita mempelajari kitab Tuhfatul Ushabiyah di pertemuan malam hari ini. Sekian, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.